bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sit Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel malah benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Umairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Bila lelah Nabi baring di jilbabmu, seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya. Sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mulai benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Umairah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mulai benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Umairah. Rasul sayang kasih Rasul cinta.